وهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه. Tauhid ini tauhid yang menjadi poros permusuhan antara nabi yang mengajak para tauhid dengan kaumnya yang mereka bertahan dengan kesyirikannya. Tauhid inilah yang merupakan poros permusuhan dari zaman dahulu kala sampai zaman kita sekarang ini, ikhwan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin telah kita sampaikan insyaallah bahwa hakikat tauhid itu adalah tauhidul uluhiyah. Dan asalnya tauhid itu hanya satu, tauhidul uluhiyah. Sehingga tauhid ini apabila telah diwujudkan sesungguhnya telah mencakup tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Sehingga dikatakan hubungan antara tauhid uluhiyah dengan rububiyah dan asma sifat adalah dalilut tadammun. Apa maksudnya kemarin? Hubungan antara uluhiyah dengan rububiyah dan asma sifat adalah dalilut tadammun. Apa itu maksudnya? Ikhwan, ada ingat enggak? Apa maksudnya? Hubungan antara uluhiyah dengan rububiyah dan asma sifat adalah dalilut tadammun. Ada yang tidak ingat enggak? Apa? Maksudnya dalilut tadammun apa? Ya, tauhidul uluhiyah, orang yang telah menetapkan tauhidul uluhiyah otomatis telah terkandung padanya penetapan terhadap tauhidur rububiyah dan asma wa sifat. Kenapa? Jawab, ikhwan. Kenapa? Penetapan tauhid uluhiyah otomatis telah mengandung penetapan tauhidur rububiyah dan asma sifat. Kenapa? Terus? Ya, ada yang lain? Salim? Buat apa? Yang lain, Juan? Orang yang mereka telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal uluhiyah pasti dia telah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah dan asma sifat. Kenapa? Karena yang berhak disembah adalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Dan apabila mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala artinya menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, maka dia telah meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada selain Allah yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat. Oleh karena itulah orang yang mereka telah menetapkan tauhid uluhiyah pasti dia telah mewujudkan tauhidul rububiyah dan tauhidul asma wa sifat. Karena tidak mungkin dia menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dan meyakini tentang batilnya selain Allah menjadi sembahan kalau dia masih punya keyakinan ada pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak disembah adalah pemilik rububiyah dan pemilik asma sifat, pemilik kesempurnaan sifat. Kalau dia masih punya keyakinan ada selain Allah yang memiliki rububiyah dan kesempurnaan sifat, maka bagaimana dia mentauhidkan Allah, menetapkan Allah satu-satunya, padahal Allah bukan satu-satunya. Dengan demikian ikhwan, maka apabila orang telah menetapkan tauhidul uluhiyah, pasti dia telah menetapkan rububiyah dan kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Faham? Kemudian kita masuk pada pembahasan yang di situ. Tauhid uluhiyah ini ikhwan merupakan poros permusuhan antara para rasul dengan kaumnya dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Ada poin-poin penting yang perlu kita ketahui, perlu kita kembali tegaskan ikhwan. Pertama, semua para nabi dan rasul misi utamanya ke tengah-tengah manusia, diutus oleh Allah ke tengah-tengah manusia, mewujudkan tauhid uluhiyah ini. Misi utama seluruh dakwah para nabi dan rasul dalam rangka memperbaiki manusia dengan mewujudkan tauhidul uluhiyah. Ini dakwah utamanya. Oleh karena itulah, barang siapa, baik itu personal atau kelompok, yang tema-tema dakwahnya tidak pernah mengajarkan tauhidul uluhiyah, tidak pernah mengajarkan tauhid, tauhidul uluhiyah, maka dia telah menyelisihi jalan dakwahnya para nabi dan para rasul, dan pasti salah. Khotibillah, sekali lagi kita tegaskan, dakwah mengajak kepada tauhid ini bukanlah tema alternatif. Boleh tema ini, boleh tema itu, boleh tema tauhid, boleh tema yang lainnya, bukan. Tetapi mengajak kepada tauhid ini adalah tema pertama dan utama yang dipilihkan Allah dan Rasulnya. Yang kita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan pilihan, kita tidak boleh punya pilihan lain lagi. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan pilihan, telah memilihkan suatu perkara, dia masih punya selera lain selain pilihan Allah dan Rasulnya, itu enggak layak mengaku mukmin. Karena selera mukmin itu apa yang menjadi selera Allah dan Rasulnya. Dan dakwah mengajak kepada tauhid ini merupakan perkara pertama dan utama semua para nabi dan rasul tanpa kecuali. Semua para nabi dan rasul tanpa kecuali. Saya tanya ikhwan, nabi dan rasul datang dengan tujuan memperbaiki kehidupan manusia atau tidak? Hah? Saya tanya lagi, jawabnya yang jelas. Nabi dan rasul datang tengah-tengah manusia dalam rangka memperbaiki manusia atau tidak? Hah? Tentu. Tentu. Sekarang tokoh-tokoh gerakan yang khususnya yang mengatasnamakan Islam itu mengadakan gerakan-gerakan tujuannya dalam rangka memperbaiki manusia atau tidak? Hah? Bagaimana? Saya ulangi lagi. Tokoh-tokoh gerakan kaum muslimin dengan segala gerakannya itu, mereka zahirnya tujuannya untuk memperbaiki manusia atau tidak? Hah? Iya. Tentu semuanya begitu, enggak ada mereka saya gerakan saya untuk merusak manusia, enggak ada. Semua dalam rangka untuk memperbaiki manusia. Seandainya kemudian mereka dalam rangka memperbaiki manusia memiliki jalan lain selain tauhid, dengan tidak memperhatikan tauhid, dan dia yakin dengan jalan itu manusia akan terperbaiki, maka dia menyangka dirinya lebih hebat daripada Rasul, lebih top daripada Rasul. Oh subhanallah, masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu persis tentang hatinya manusia, tentang karakternya manusia, apa akan menjadi baiknya manusia. Maka ketika Allah SWT telah memilihkan pilihan seperti ini, tidak ada alternatif lain kecuali semua yang menjadi merasa menjadi pengikut Rasul harus menempuh jalan yang seperti itu, karena ini merupakan akar solusi permasalahan. Ikhwati billah, ditegaskan oleh para ulama kita sebagaimana perkataan beliau, poros permusuhan, persengketaan, perselisihan, permusuhan, pertikaian dari zaman bahola, ibaratnya dari zaman dulu kala, dari awal dakwah sampai pada zaman Nabi yang terakhir, itu poros permusuhannya itu ada pada karena mendakwahkan tauhid, karena mengajak pada tauhid. Sehingga yang ada itu ingin menjadi ahli tauhid yang mengagungkan Allah, menyembah Allah, memuliakan Allah, memaha besarkan Allah, Allah di atas segala-galanya, atau orang yang meremehkan Allah dengan segala tingkatannya. Tidak ada nabi dan rasul yang awal permusuhannya itu karena rebutan harta, karena ingin mendongkel kekuasaannya, karena mengancam ketenarannya, enggak ada. Semua berangkatnya permusuhan mereka semata-mata karena para nabi dan rasul mengajak kepada hanya menyembah Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT, enggak ada yang lain. Sekarang ini ikhwan, orang mengambil permusuhan bukan dengan sebab agama, bahkan malah kita bermusuhan dengan Yahudi bukan karena agama. Oh masya Allah, seorang muslim bermusuhan dengan orang Yahudi bukan karena agama. Karena apa terusan? Mau karena apa? Semua nabi dan rasul mereka garis permusuhannya karena ini akidah tauhid, karena mengajak pada tauhid. Sekarang ini bahkan orang, jangan jadikan agama sebagai aset permusuhan. Ikhwan, manusia telah menjadi wataknya bersaudara atau bermusuhan. Kalau dia tidak menjadikan agama sebagai poros permusuhan, maka dia pasti menjadikan selain agama sebagai poros permusuhan. Kamu garis politiknya beda dengan saya, oh musuh. Sama, oh teman. Begitu pasti akan membuat sesuatu yang lain menjadi poros permusuhan dan pertemanan. Kepentingan kamu dengan saya sama, oh teman, kita sekarang sedang punya kepentingan sama nih, naikkan si fulan, oh teman, besok beda, oh musuh. Ini semuanya kembalinya pada kepentingan dunia semuanya. Permusuhan Nabi Rasul dari zaman dulu sampai sekarang paten. Maka para nabi dan rasul ini yang menjadi poros permusuhannya itu. Lihat ikhwan, Allah katakan tentang orang-orang kafir ketika mereka menyiksa kaum mukminin, bukan karena kaum mukminin itu dia ingin mengambil hartanya, ingin mendongkel kekuasaannya, tetapi karena keimanan mereka. Karena keimanan mereka. Kita semuanya sudah tahu tentang Ashabul Uhdud. Di mana ayatnya? Ashabul Uhdud, ikhwan, ayatnya di mana? Surat Al-Buruj, bagaimana di antaranya? Lupa. Ya, terus. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan tidaklah mereka melakukan penyiksaan-penyiksaan kecuali semata-mata karena mereka itu beriman kepada Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia lagi Maha Terpuji. Gara-gara keimanannya itulah mereka melakukan penyiksaan, bukan karena yang lainnya. Fir'aun ikhwan, ketika tukang sihir mereka itu ingin membantu Fir'aun mengalahkan Musa, dijanjikan kepada para tukang sihir, kamu bukan hanya akan saya kasih hadiah, tetapi kamu akan jadi orang-orang dekatnya saya. Tapi begitu tukang sihirnya Fir'aun justru kemudian beriman kepada Musa, maka ancaman kepadanya akan aku potong, la'uqatti'anna, benar-benar akan aku potong tangan dan kaki kalian secara bersilang. Walau usallibanna, dan akan aku salib kalian. Apa gara-garanya ikhwan? Karena keimanan para tukang sihir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Fir'aun ketika memusi Musa, bukan karena Musa mengadakan demo besar-besaran untuk mendongkel kekuasaan Fir'aun. Enggak. Tetapi karena Musa datang kepada Fir'aun untuk mengajak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak menjadi hambanya iblis atau hambanya hawa nafsu atau hambanya diri sendiri, tapi supaya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi zalim, menjadi rusak itu karena tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini akarnya di situ. Sehingga muncul orang-orang yang mereka ini Fir'aun-Fir'aun baru, Korun-Korun baru, atau kaum Ad baru, kaum ini Tsamud yang baru, warisan kaum yang dahulu. Itu karena keangkuhan dan kesombongannya dan tidak mengenalnya dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Ibrahim sampai dieksekusi, dibakar. Sampai untuk melemparkan Ibrahim ke pembakaran pun harus pakai manjanik karena besarnya api yang dinyalakan untuk membakar Ibrahim. Gara-gara apa? Apa Ibrahim akan mendongkel kekuasaan Namrud? Apa Ibrahim akhlaknya buruk? Apa Ibrahim karena ambisius dan harta sehingga merugikan mereka? Enggak. Satu-satunya perkara karena Ibrahim mengajak kepada tauhid. Abu Jahal dan Abu Lahab memusuhi Rasulullah SAW semenjak kapan? Abu Lahab itu ketika Nabi lahir, termasuk yang ditimang-timang, termasuk yang ditimang-timang oleh Abu Lahab. Karena keponakannya, Abu Lahab sangat mencintai Rasulullah SAW. Ini Rasul kecil, sangat mencintainya. Dan orang-orang Quraisy mereka telah menjadikan Rasulullah SAW itu idola, ibaratnya diplot menjadi Quraisy satu, menjadi orang Quraisy nomor satu untuk disepakati, ditaati oleh mereka, digelari dengan gelar moral yang sangat tinggi, Al-Amin. Tetapi lihat ketika Rasulullah SAW sudah mulai mendakwahkan tauhid, La ilaha illallah, maka Nabi dikatakan sahirun, kadzab, majnun, tukang sihir, pendusta, gendeng, sinting, gila. Lihat permusuhan mereka kapan mulai? Ketika Rasulullah SAW sudah mulai mendakwahkan kalimat tauhid, La ilaha illallah. Dan umat Islam ikhwan gampang minta maaf nih, gampang dipelekoto sama orang kafir, diengkok-engkok dan diuntel-untel, itu karena tidak paham tentang akidahnya. Ya khotbillah, Maka tauhid inilah yang akan menyelamatkan sampai akhir zaman dari segala fitnah orang-orang yang rusak. Sekali lagi ikhwan, kalau antum tidak mendakwakan akidah tauhid yang lurus, maka apa kira-kira nasibnya? Bagaimana nasibnya nanti kalau kedatangan Dajjal? Baru ada dukun yang namanya Dimas Kanjeng aja, yang kelet, yang tertipu berapa buahnya. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang masya Allah ribuan tertipu dengan model orang kayak gitu yang dukun atau tukang sihir. Sihir. Apalagi nanti kalau Dajjal yang keluar ikhwan, nawarkan semuanya gratis, murah, gampang, makmur, enak. Antum mau nolak dengan apa kalau gak punya akidah? Wes gak apa-apa, kafir-kafir gak apa-apa, yang penting wareg dan yang penting makmur gitu. Ini jadinya umat apabila tidak mengenal akidah kayak gitu. Kafir-kafir gak apa-apa, Dajjal-jajjal gak apa-apa, yang penting perutnya kenyang dan wareg. Ini karena tidak mengenal akidah. Sampai waduh ayat gak usah dipakai-pakai lah, gak usah dipakai-pakai ayat. Ini karena bodohnya kaum muslimin sendiri, karena gak tahu tentang agama dia dan gak paham akidah ikhwan, gak paham akidah. Maka ini perkara paling mendasar, dan ini poros permusuhan antara ahlul haq dengan ahlul batil adalah pada tauhid. Ikhwati billah. Maka dikatakan beliau selanjutnya, dan tauhid ini adalah wa huwa tauhidullah bi af'alil ibad. Dan tauhid uluhiyah ini adalah tauhidnya seorang hamba. Ini mentauhidkan Allah dengan perbuatan amalia seorang hamba. Ini dulu minta sama kalian ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bismillah tentang tauhidul uluhiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kita tentang agama, karena ini modal yang terbaik kita dalam menjalani kehidupan. Kalau kita tidak faham agama, maka kita tidak akan pernah tahu tentang kebaikan dan tidak akan pernah punya kebaikan. Demikian barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.